adalah engkau semangat untuk melakukan hal yang manfaat bagimu, baik berkaitan dengan agama, urusan agama ataupun urusan dunia. Namun wasta'in billahi, mohon pertolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan merasa bangga dengan kemampuan diri sendiri, akan tetapi juga wala ta'jiz, juga jangan merasa lemah. Wain asabaka syai'un, jika menimpanmu suatu hal, fala taqul, maka janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kada wa kada, andai aku melakukan ini dan itu, yaitu pengandaian dalam rangka tahassuran, merasa sedih dan tidak terima dengan takdir, lakana kada wa kada, tentu yang akan terjadilah demikian dan demikian. Walakin kul, akan tapi katakanlah, sesungguhnya ketetapan Allah dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Karena kata-kata anda, yaitu anda dalam rangka penyesalan dan tidak rela dengan takdir, itu membuka amal syaitan, ya, kerjanya setan. Nah, di sini dibawakan oleh Syekhul Islam untuk membuktikan bahasanya manusia itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana para nabi itu bertingkat-tingkat, kata faduli sa'ir ibadil mu'minin, demikian juga orang yang beriman yang bukan nabi juga bertingkat-tingkat. Karena nabi katakan ada yang mukmin yang qawi, ya, yang kuat imannya, ada yang mukmin dhaif. Ini menunjukkan bahasanya orang yang beriman itu bertingkat-tingkat, sebagaimana para nabi juga bertingkat-tingkat. Tilka rusul fadl ba'dhum 'ala ba'dhin, ada yang lebih tinggi daripada yang lain, maka orang yang beriman ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Dan ada di antara dari al-sunnah menunjukkan bahasanya Allah memiliki sifat mencintai, ahabu ilallah minal mu'minin ta'if. Namun semuanya dan qawi dan ta'if dalam hadis ini adalah dalam iman, bukan dalam masalah fisik ataupun yang lain, kecuali tabi' saja, kecuali tambahan saja. Kalau ada orang yang mukmin yang kuat imannya, kemudian dia kuat fisiknya, nah itu maka satu hal yang baik. Tapi pada asalnya kuat dan ta'if di sini adalah masalah iman. Meskipun kita tidaklah ragu bahasanya seorang mukmin yang kuat imannya ditambah kuat fisiknya, kuat ekonominya, itu lebih baik daripada orang yang beriman yang sudah lemah imannya ditambah lemah fisiknya. Namun asalnya al-qawi dan al-da'if dalam hadis ini adalah berkaitan dengan iman. Kemudian dalam hadis ini dilarang mengucapkan kata-kata andai, namun kata-kata andai tidak semuanya terlarang. Andai yang terlarang yang dimaksudkan adalah andai yang dalam rangka untuk menyesali keadaan dan tidak rela dengan takdir yang terjadi, ini yang tercela. Adapun andai dalam artian cita-cita, maka ada yang tercela dan ada, yaitu dalam makna ghibtah, menginginkan agar semisal orang lain. Andai dalam makna, dalam arti cita-cita, maka ada yang terpuji dan ada yang tercela, tergantung yang diandai-andaikan. Nanti katakan ada dua manusia, itu ada empat macam. Yang satu adalah orang yang Allah beri harta dan Allah beri ilmu, kemudian dia beramal dengan hartanya sesuai dengan ilmunya. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberi ilmu namun tidak diberi harta, kemudian dia mengatakan seandainya saya seperti orang yang pertama, maka seandainya saya punya harta, maka saya akan menggunakan harta saya dalam kebaikan sebagaimana dia. Maka kata Nabi, huma fil ajri sawa. Keduanya dalam masalah pahala itu sama. Demikian juga ada orang yang diberi harta dan tidak diberi ilmu, lalu kemudian hartanya digunakan untuk maksiat. Dan orang, kemudian ada orang yang tidak diberi harta, tidak diberi ilmu, kemudian berandai-andai, bercita-cita, andai saya seperti orang yang itu, maka saya akan menggunakan harta saya untuk berbuat maksiat sebagaimana dia. Maka Nabi katakan huma fil wisri sawa'un, keduanya dalam dosa itu sama. Hadisnya hasan dihadirkan oleh Ibnu Majah. Demikian juga seandainya lau itu adalah untuk al-ikhbar, sekedar menceritakan keadaan, maka hukumnya boleh. Seandainya kemarin engkau datang ke rumahku, misalnya engkau akan ketemu ayahku, bukan tahasur, bukan karena penyesalan, bukan karena tidak rela dengan takdir, akan tetapi cuma sekedar memberitakan satu kejadian. Dan sebenarnya hadis ini adalah hadis yang sangat sangat dalam maknanya, ya. Yang penjelasannya adalah penjelasan yang cukup atau sangat bagus tentang masalah ini bisa dilihat di Bahjah Qulubil Abrarnya Syekh Turmanan Sa'di ketika menjelaskan hadis ini, atau penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian dalam Sahihain dari Abu Hurairah dan Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seorang hakim berijtihad lalu benar, maka untuknya dua pahala. Jika ijtihad atau keliru, maka untuknya satu pahala. Jadi sini dalil bahasanya masalah khilafiyah ijtihadiyah, masalah ijtihadiyah itu yang benar adalah cuma satu. Ketika ada satu permasalahan diperselisihkan oleh ulama, maka ada yang mengatakan yang hukumnya boleh, ada yang mengatakan hukumnya haram. Manakah yang benar? Yang benar mungkin itu dan mungkin itu, namun wajib kita yakini bahasanya pada hakikatnya yang benar itu cuma satu. Cuma kita enggak tahu secara pasti yang satu itu yang mana. Maka jika seorang itu berijtihad, maka untuknya dua pahala, yaitu pahala untuk ijtihadnya dan pahala karena dia menampakkan kebenaran. Sedangkan jika dia keliru, maka untuknya pahala itu pahala berijtihad, sedangkan kelirunya dimaafkan. Maka yang dapat dua pahala tentu lebih baik daripada yang dapat satu pahala. Maka di sini menunjukkan adanya tafadul, adanya bertingkat, adanya bertingkat-tingkat di antara orang-orang yang beriman. Orang beriman itu bertingkat. Dan dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya orang itu bertingkat-tingkat, firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-95. Itulah sama al-qaiduna minal mu'minin, orang-orang yang beriman yang tidak berangkat berjihad, ghairu ulid dharari, padahal dia bukanlah orang yang mendapatkan dharar untuk yang menghalangi dia untuk berjihad. Dia bukan orang yang sakit, bukan orang yang cacat, sehingga tidak bisa berangkat jihad. Wal mujahiduna fi sabilillah, tidaklah sama dengan yang berangkat berjihad di jalan Allah, yang berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri mereka. Faddalallahu mujahidin, Allah lebihkan orang-orang yang berangkat berjihad, fi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri mereka, al-qa'idina darajah, daripada yang tidak berangkat berjihad, Allah tinggikan satu derajat, atau Allah tinggikan satu derajat. Nah, al-qa'idin di kalimat yang kedua ini, apakah sama dengan al-qa'idun di kalimat yang awal ayat? Kalau awal ayat, al-qa'idunnya kan bicara tentang orang yang tidak berangkat jihad dan tidak sakit, tidak cacat. Nah, apakah al-qa'idin yang kedua itu sama dengan al-qa'idin yang pertama? Menurut tafsir jalan lain beda. Al-qa'idin yang kedua itu adalah al-qa'idin lidororin, al-qa'idin karena sakit, karena cacat sehingga tidak berangkat jihad. Namun kalau kita lihat syiakul ayat kurang tepat ya, karena bicara tentang yang awalnya awal ayat bicara tentang la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari, orang yang tidak sakit, tidak cacat, tidak berangkat jihad. Kok tiba-tiba setelah itu ada muncul al-qa'idin, kok al-qa'idinnya al-qa'idin yang lidharar? Wakulau wa'atullul husna, dan masing-masing dari keduanya, yang berangkat jihad dan yang tidak berangkat jihad namun masih beriman, wa'atullul husna, Allah janjikan padanya kebaikan yaitu surga. Wa faddalul mujahidina 'alal qa'idin, dan Allah lebihkan orang-orang berangkat jihad dengan orang yang tidak berangkat jihad. Ini kita harus jalanin. Qa'idin yang ketiga ini juga li ghairi dararin, orang yang tidak berangkat jihad li ghairi dararin, yang tidak karena tidak karena darah bahaya, ajran azimah, dengan pahala yang besar. Maka qa'idin yang awal itu qa'idin yang tidak cacat, yang tidak sakit. Kemudian berdasarkan tafsir jalan lain, kemudian qa'idin yang kedua itu qa'idin yang lidororin. Maka jika berangkat jihad, yang berangkat jihad sama yang tidak berangkat jihad, sama yang tidak berangkat jihad karena sakit, maka selisihnya cuma darajah, satu derajat saja. Karena niatnya sama, sama-sama sebenarnya niat berangkat jihad, cuma yang jihad namun pahalanya cuma pahala niat yang sama di antara keduanya. Tetap yang berangkat jihad punya nilai lebih karena dia punya amal yang tidak dimiliki oleh yang tidak berangkat. Sedangkan dharar yang qa'idin yang ketiga itu qa'idin yang li ghairi dhararin, orang yang tidak berangkat jihad dan dia li ghairi dhararin, dia masih beriman cuma malas sehingga tidak berangkat jihad. Nah, ini kalau ini kelebihan, ini kelebihannya itu kelebihan yang banyak antara yang berangkat berjihad dan yang tidak berangkat jihad karena malas namun masih beriman. Maka Allah katakan wa faddalallah, Allah lebihkan ajran azima, dengan pahala yang besar. Berapa darajatin minhu, beberapa derajat. Wa maghfirata wa rahmah, maghfirah dan rahmah. Wa kana Allah ghafuran rahimah, dan Allah maha pengampun untuk para kekasihnya dan penyayang untuk orang-orang yang mau taat kepadanya. Maka faddalallahu al-mujahidin al-qa'idina ajran azimah darajatin minhu, ini adalah perbedaan antara yang berangkat jihad Dan orang yang beriman tidak berangkat jihad karena malas, namun dia masih beriman. Sedangkan yang selisihnya cuma satu derajat, itu adalah antara mujahidin dan antara orang yang tidak berangkat berjihad namun karena ada halangan, karena sakit, karena fisiknya cacat, dia buta atau yang lain sehingga tidak bisa berangkat berjihad. Maka selisihnya cuma darajat. Kenapa? Karena ya, keduanya dapat pahala yang sama dari sisi niat, semuanya niat berangkat jihad, namun yang satu itu benar-benar berangkat, yang satu cuma bisa niat. Makanya benar-benar berangkat punya nilai lebih daripada yang cuma ngandalkan niat. Makanya itu menunjukkan bahasanya orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Demikian juga Allah berfirman tentang para sahabat, bahasanya para sahabat itu bertingkat-tingkat. Laisa minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala. Sehingga tidaklah sama di antara kalian para sahabat Nabi, antara orang yang menginfakkan hartanya sebelum fatah, sebelum kemenangan Islam, wa qatala dan yang berperang. Kalau di tafsir jalan, fatahnya di sini dimaknai Fathu Mekah. Jelas sama dengan kalian orang yang mengeluarkan hartanya untuk keperluan Islam sebelum fatah, kalau menurut tafsir jalan yaitu Fathu Mekah, maka talasan yang berperang. Ulaika a'zamu darajat, mereka itu lebih besar derajatnya daripada anfaqu min ba'du, orang-orang yang mengeluarkan harta setelahnya, setelah Fathu Mekah, waqatalu dan setelah, dan berperang setelah Fathu Mekah. Waqula wa'atallahu husna, meskipun masing-masing dari keduanya Allah janjikan untuk mereka al-husna, kebaikan yaitu surga. Wallah bima ta'maluna khabir, dan Allah maha mengetahui amal yang kalian lakukan. Kemudian di surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram?" Apakah kalian menjadikan, menetapkan bahasanya amal berupa memberi minum orang-orang yang berhaji? Di antara amal mulia kebanggaan Quraisy di masa jahiliyah adalah ketika musim haji mereka memberi minum untuk para jamaah haji dari air zam-zam. Mereka menimba ya, karena belum ada ya, mesin ya. Mereka menimba dari sumber zam-zam, kemudian semua jemaah haji yang mau minta zam-zam, mau minum dari zam-zam, mereka beri. Itu si qayatal hajj. Wa imarat al-masjid al-haram, dan memakmurkan masjid al-haram. Kita terjelas lain yang dimaksud imarat al-masjid al-haram artinya penduduk masjid al-haram, orang yang tinggal di dekat masjid al-haram. Sebagaimana orang yang beriman pada Allah dan hari akhir dan berjaya di jalan Allah, la yastawuna indallah, mereka tidaklah sama keutamaan mereka di sisi Allah. Wallah la yahdil qawma dhalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim, itu orang-orang yang kafir. Ayat ini turun untuk membantah orang yang mengatakan demikian, yaitu membantah orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mengatakan merasa cukup dengan amal mulia tersebut, kami penduduk tanah haram, kami memiliki amal untuk memberi minum para jemaah haji yang sekian banyaknya, maka tidak beriman tidak apa-apa. Maka Allah turun ayat ini untuk membantah hal tersebut. Ini dikatakan oleh Al-Abbas paman Nabi sebelum masuk Islam dan yang lainnya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajar dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka dan mereka a'zamu darajatan, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibandingkan selain mereka. Wa ulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang beruntung mendapatkan kebaikan. Ibashiruhum rabbuhum, Rabb mereka memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmat dari Allah dan ridha dari Allah dan surga untuk mereka di dalamnya nikmat yang muqim, nikmat yang abadi. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya dan surga selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya Allah di sisi inilah pahala yang besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Az-Zumar, aman wa qanitun ana al-lail, apakah orang yang qanitun, yang menundukkan diri di waktu malam, sajidan dia bersujud, wa qa'iman dan berdiri, ya darul akhirah, karena takut akhirat, wa yarju rahmat rabbih, dan mengharap rahmat Rabbnya, sama dengan yang tidak semacam itu? Tentu jawabannya tidak sama. Ya darul akhirat, yang mereka merasa takut dengan akhirat, maksudnya adalah siksa di akhirat. Wa yarju rahmat rabbih, dan mengharap rahmat Rabbnya. Rahmat Rabbnya di sini di jalan lain ditafsirkan dengan jannah. Maka di sini adalah atau ayatnya adalah bantahan orang-orang sufi yang mencela orang yang beribadah karena mengharap surga. Maka di tafsir jalan ini dikatakan rahmat Rabb di sini adalah surga. Allah memuji orang yang mengharap beribadah kepada Allah, berdiri sholat di waktu malam dalam rangka berharap surga dan takut dengan siksaan di akhirat, yaitu siksa neraka. Kulahal yastawi, apakah sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Innama yatazakkar, hanyalah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab, orang-orang yang punya akal pikiran, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian Allah juga Allah mengatakan surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, niscaya Allah akan menikahkan alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman. Minkum di sini li tabaid ataukah li bayan? Tidak ada keterangan di kantor sejarah. Insya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman minkum. Ada yang menjelaskan min di sini lil bayan, singkatnya yaitu kalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu darajat, beberapa derajat di surga. Wallah bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka ini adalah ayat-ayat dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia itu bertingkat-tingkat. Nah, pernah. La kana al-'abdu la yakunu waliyan illa idza kana mu'minan. Iya. Di qouli ta'ala, la in awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Fi sahih al-Bukhari, الحديث المشهور وقد تقدم يقول الله تبارك وتعالى في ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يحبه ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الأبرار أهل اليمن يميني أهل اليمين ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته ويؤثر على أنه لا عليه مثل أكبر الكفار فمن لم يدعو ولم يدعو قيل إنك yufiqa hatta yufiqa wa al-sabi hatta yasumma wa al-na'imi hatta yasayfiqa. Wa hadha al-hadith qad rawahu ahli sunnani min hadith Ali wa Aisyata radhiyallahu anhu wa ittafaqa ahli al-ma'rifati ala talqihi bi qabuli. Nah, kemudian fasal, di fasal ini beliau mau menjelaskan bahasanya syarat wali itu harus orang yang berakal sempurna. Untuk syarat wali ini, untuk fasal ini ditulis tujuannya untuk membantah pemahaman sufi yang diantar keyakinan sufi itu adalah, diantar keyakinan orang sufi ada orang gila yang jadi wali. Orang gila tapi itu wali. Ini fasal ini ditulis untuk membantah itu. Nah, orang yang namanya wali itu harus manusia yang berakal sehat. Orang gila itu bukan wali. Ini untuk membantah anggapan pemahaman sufi yang punya keyakinan ada orang gila dan wali. Ada wali dan gila. Maka beliau katakan, "Idza kana al-'abdu," jika seorang hamba tidaklah menjadi wali Allah kecuali beriman dan bertakwa berdasarkan firman Allah di surat Yunus yang telah kita baca berulang-ulang. Demikian juga dalam Sahih Bukhari dalam hadis yang masyhur, dan hadisnya telah disebutkan Allah Ta'ala berfirman, "Tidaklah henti-henti hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal yang sunnah sehingga akhirnya aku mencintainya." Dan tidaklah seorang itu beriman dan bertakwa sampai mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang wajib. Maka dia telah gemar melakukan amal yang wajib, maka dia menjadi wali dalam tingkatan yang pertama, itu abrar ahli yamin. Suma ba'da zalika, kemudian setelah itu tidaklah henti-henti dia mendekatkan kepada Allah dengan amal-amal yang sunnah sehingga masuk pada derajat tingkatan wali yang lebih tinggi lagi, itu as-sabiqin al-muqarrabin. Fama'lumun, maka berdasarkan hal ini syarat orang yang syarat wali adalah beriman dan bertakwa, maka anak Adam dan kufar tidak, maksudnya satu orang kafir dan orang munafik itu bukanlah wali Allah. Maka tidak ada wali Allah dari golongan orang kafir dan orang-orang munafik. Karena syarat wali adalah beriman dan bertakwa. Demikian pula bukanlah termasuk wali Allah man la yasihu imanuhu, orang yang tidak sah imannya dan tidak sah ibadahnya. Wa in kudira, meskipun kita andaikan bahasanya orang tersebut la isma alaihi, tidak punya dosa. Orang yang tidak punya dosa namun juga tidak bisa mendapatkan pahala karena tidak sah ibadahnya, itu juga bukanlah seorang wali. Contohnya adalah atfal kufar, anak-anak orang kafir. Anaknya orang kafir, maka dia tidak punya dosa. Karena masih anak-anak, maka iman dan ibadahnya belum sah. Demikian juga orang yang belum sampainya kepada mereka dakwah, atau semisalnya ahlul fatwa misalnya. Meskipun kita dikatakan bahasanya mereka tidak akan disesat, orang tidak akan disiksa sampai Allah kirim kepada mereka seorang utusan untuk ngetes mereka. Meskipun di sini Syekhul Islam mengatakan itu kila, namun adalah pendapat yang benar. Ini pendapat yang benar, ahlul fatwa, kemudian juga orang yang tidak mendapatkan dakwah atau belum sampai pada mereka dakwah Islam, maka nanti di akhirat akan Allah utus utusan untuk ngetes keadaan mereka. Jika mereka tidak taat terhadap utusan yang Allah kirim, maka akan Allah siksa. Maka orang ini yang tidak sampai kepada mereka dakwah, itu kan beliau katakan tidak ada dosa atasnya. Namun apakah berarti mereka itu tidak bisa difonis sebagai orang kafir? Kemarin telah kita singgung, jika mereka menisbatkan diri kepada kekufuran, menisbatkan diri kepada Nasrani atau Yahudi atau agama-agama yang lain, maka hukumnya di dunia adalah hukumnya orang kafir, tidak boleh disolatkan dan seterusnya. Adapun keadaannya di akhirat, maka pendapat yang kuat adalah mereka tidak akan Allah siksa sampai Allah kirimkan pada mereka seorang utusan. Meskipun mereka tidak punya dosa, mereka tetap bisa divonis sebagai orang kafir dan distatuskan dan berstatus sebagai orang kafir di dunia menurut hukum dunia. Adapun menurut hukum di akhirat, apakah dia kafir, maka al-amru ilallah. Maka tidak semua yang dihukumi itu kafir di dunia adalah kafir di sisi Allah dan kafir di akhirat. Contohnya adalah orang semacam ini, orang yang menisbatkan diri kepada kekafiran dan belum sampai dakwah kepada mereka. Apakah sudah difonis kafir? Sudah. Diyakini kafir? Iya, orang kafir. Namun kafir di dunia. Apakah itu kafir? Apakah mereka kafir di sisi Allah? Wallahu a'lam. Nah, alul fatrah atau orang-orang yang belum sampai pada mereka dakwah Rasul, falaikunu min awliya'illah, maka mereka bukanlah wali Allah jika mereka bukanlah termasuk orang mukmin dan bertakwa. Maka orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan, maka dia bukanlah wali Allah. Demikian pula orang gila dan anak-anak kecil dari anak-anak orang beriman, itu bukanlah wali. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan diangkat pena taklif dosa dan pahala dari tiga jenis manusia, dari orang gila sampai dia sadar, dari anak kecil sampai dia istilah. Ini dalil bahasanya salah satu tanda balik adalah mimpi. Wa'anin na'im, dan orang yang tidur sampai dia bangun. Dan di sini diatkan oleh ahlu sunan jika ulama mengatakan satu hadis ini dia adalah ahlu sunan, pada asalnya yang disebut ahlu sunan itu empat kitab sunan, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan jika ulama mengatakan hadis ini diatkan oleh ahlu sunan, apakah melazimkan bahwasanya keempat-empatnya meriwayatkan hadis tersebut? Kata Ibnu Utsaimin di Sarbul Marah, realitanya tidak mesti demikian. Banyak para ulama pakar hadis mengatakan hadis ini riwayat ahlu sunan atau ashabu sunan, namun tidak empat-empatnya. Namun boleh jadi dua atau tiga. Semisal hadis ini, kata muhakkik hadis ini cuma ada di Sunan Abu Dawud sama Tirmidzi. Namun Syekhul Islam mengatakan qad rawahu ahlu sunan. Maka istilah ahlu sunan itu zahirnya harusnya empat-empatnya. Namun praktek para ulama menunjukkan bahwasanya mereka menggunakan istilah ahlu sunan, namun tidak melazimkan empat-empatnya. Dari hadisnya Ali dan Aisyah radhiyallahu anhuma, wattafaq ahlul ma'rifah dan ahlul ilmi dan para ulama bersepakat untuk menerima hadis ini. Maka menurut ulama yang mengatakan jika hadis itu bukan hadis mutawatir, maka dia akan yufidul ilm bil qara'in, bisa membuahkan yakin Nabi mengatakannya jika ada indikator. Maka salah satu indikatornya adalah jika seluruh umat atau seluruh ulama talaqi bil qabul. Maka di antara contoh hadis yang talaqi al ummah bil qabul, diterima oleh para ulama adalah hadis ini. Wattafaqa alil ma'rifah ala talaqihi bil qabul. Ya, aduh. Lakin sabiyu al-mayyitu tasihu ibadatuhu ibadatuhu wa yusabu alaiha inda jumhur al-ulama'i. Wa amal majnunu alladhi rufi'ati anhu al-qalamu fala yasihu shay'un min ibadatihi bitifakil ulama'i. Wa la yasihu minhu iman wa la kufrun wa la salatun wa la khairu zalika min al-ibadati. Bal la yasihu inda amatil uqala'i bi umuri dunya fi tijarati wa sana'ati. Fala yasluhu ayyakuna bazazan wala itaran wala hadadan wala tajiran wala tasihu ukuluhu bitifakil ulama'i fala yasihu bayuhu wala shira'uhu wala nikahuhu wala tolakuhu wala ikraruhu wala syahadatuhu wala ghairu zalika min akwalihi bal akwaluhu kulluha lagbun la yata'allaku biha hukmun syar'iyun wala thawabun wala iqabun bi khilafi sabiyil mumayyizi fa inna lahu aqwalan mu'tabaratan fi mawadi'a bin nasi wal ijma'i wa fi mawadi'a fiha nizaun wa idza kana al majmunu la yasiku minhu al iman wala taqwa wala taqarrub ila allahi bil fara'id wa nawafili wa amtana an yakuna waliyan lillahi fala yajuzu li ahadin an yaqida annahu waliyun lillahi dasya ma antakunu hujjatuhu ala zalika antakuna hujjatuhu ala zalika imma mukasafatun mukasafatun minhu aw naw'un min tasarrufin mithlu ayyarahu qad asyara ila wahidin sami'aha ilawan bin sami'aha. Oh, itu ada kesalahan cetak. Diulangi lagi. Ya, terus. Aw naw'un min tasarrufin mithlu ayyarahu qad asyara ila wahidin famata aw syara'a fa innahu qad alima ulima qad ulima anna al-kufara wal munafiqina min al-musyrikina wa ahli al-kitabi lahum mukashafatun saytaniyatun wa tasarrufatun saytaniyatun kama lil-kuhani was-saharati wal musyrikina wa ahli al-kitabi falayam. Akan tapi anak kecil yang sudah tamyiz maka ibadahnya sah dan ada pahalanya. Salatnya ada pahalanya, puasanya ada pahalanya. Ya. Namun pahala mustahab dan pahala wajib menurut jumhur ulama. Adapun orang yang gila yang terangkat pena darinya, maka tidaklah sah satupun ibadahnya. Dan ini adalah ittifaq ulama. Maka tidak sah imannya jika dia bersyahadat saya masuk Islam. Itu tidak dinilai. Layasih minu imanun, tidak sah imannya dia mengucapkan kekafiran, kamu jadi kafir. Nah itu juga tidak. Wala sholatun, seandainya dia mengerjakan sholat maka juga tidak ada manfaatnya. Wala ghairu dzalika minal ibadat, dan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan layasihu, bahkan tidaklah sah indah amatul ukala menurut semua orang-orang yang berakal li umur dunia, untuk ngurusi orang gila, untuk ngurusi perkara dunia. Tidak sah, tidak boleh menurut orang akal. Udahlah, gak pakai agama, kan pakai akal. Orang gila ngurusi urusan dunia saja gak boleh. Orang gila kok tijarah, kok bisnis. Nah itu orang berakal akan mengatakan, wah, gak boleh orang gila bisnis. Nah, sina atau dia mimpin, ya, sama bisnis dengan sama industri dengan membuat barang-barang tertentu. Halaya slow, maka tidak boleh orang gila itu ayakuna bazazan menjadi penjual kain atau ngobati. Mengobati hewan, semacam dokter hewan. Hewannya sakit disuntik, orang gila yang nyuntik. orang berakal akan menolak. Enggak boleh, jangan mati nanti sapi saya dinyuntik walahada dan ataupun pandai besi. Gawat nih, orang gila jadi pandai besi. Setelah jadi pisaunya jadi pedangnya, nanti malah untuk nyerang orang nanti. Mula tajian ataupun pedagang. Itu kata orang yang berakal. Gak usah pakai agama, pakai akal saja. Orang berakal yang tidak beragama pun mengatakan orang gila ya jangan suruh dagang, jangan suruh ini, gak boleh. Walau tasir ukuduhu, demikian pula orang gila tidaklah sah transaksi yang dia lakukan. Transaksi yang dia lakukan tidak sah ittifaqil ulama, dengan sepakat ulama. Maka jangan sedekah sama orang gila, nanti biar bisa untuk beli makan. Transaksinya enggak sah. Walau tasihu ukuduhu, transaksi yang diadakan oleh orang gila, orang gila beli makan atau transaksi yang lain, ini enggak sah. Kalau transaksinya enggak sah, ya duitnya belum pindah, duitnya bukan duit yang halal. Ada orang gila beli makanan, so orang yang menerima uangnya ini transaksi yang tidak sah. Kalau transaksi tidak sah, maka uang ya bukan tetap miliknya orang gila tadi. Dan ini transaksinya orang gila itu tidak sah bittifaqil ulama, dengan sepakat ulama. Nah, orang gila itu boleh punya harta, ada harta, orang gila punya harta bisa, tapi dia tidak boleh ya, dan tidak sah jika mengadakan akad, jika mengadakan transaksi. Bahkan di sini dikatakan tidak sah bittifaqil ulama, dengan sepakat ulama. Maka memberikan uang kepada orang gila dalam artian supaya orang gila ini punya duit boleh, namun ya jangan dipegangkan sama orang gila ini. Nanti untuk dia beli ini beli itu enggak sah. Enggak sah, kasihan dagangnya. Fala yasiu, maka tidak sah jika orang gila itu kok jual barang ataupun beli barang, atau dia menikah, atau dia mencerai istrinya. Ini sebelum gila dia sehat ya, dia suami punya istri, setelah itu gila. Pas gila istrinya ditalak, itu enggak sah talaknya. Wala ikrahu, atau pengakuannya ya, dia ngaku memang benar punya utang sama fulan, ikarnya, pengakuannya tidak sah, karena diucapkan dalam kondisi gila. Tidak pula persaksiannya, tidak pula perkataan-perkataannya yang lain. Bahkan akwaluhu, omongannya orang gila seluruhnya adalah lahuan sia-sia. Maksudnya sia-sia, la yata'alak biha hukmun syar'iyun. Ya, tidaklah berkaitan dengannya, tidak ada satupun hukum syar'i yang berkaitan dengannya. Tidak berkaitan dengan pahala, tidak pula dengan hukuman. Berbeda dengan anak kecil yang sudah tamyiz. Maka anak kecil yang sudah tamyiz, maka dia punya akwal mu'tabarah, omongan-omongan yang diterima. Dalam beberapa kasus ada yang diterima berdasarkan nas dan ijma, dan dalam beberapa kasus omongannya anak kecil yang tamyiz ini diterima, namun fiha nizak, namun ada khilaf. Ada perselisihan. Misal persaksiannya anak kecil berkaitan dengan masalah sesama temannya, tiba-tiba dia nangis, ini siapa yang mukul siapa? Semuanya anak kecil semua. Nah, semuanya anak kecil semua. Ini tiba-tiba ada nangis, macam anak yang keluar darah, berdarah. Ini siapa yang melakukan hal ini? Maka ya, kemudian ada salah satu dari mereka atau kemudian sebagian teman-temannya memberikan persaksian. Nah, apakah sah persaksian? Ini ada khilaf di antar para ulama, namun yang kuat semisal dirojikan oleh Ibnu Qayyim, persaksian anak kecil di antara sesama mereka itu sah. Oh, ini siapa yang nuduk ini, siapa yang mukul ini? Itu sahadahnya, persaksiannya sah. Namun kata Ibnu Qayyim sah dengan catatan, yaitu dengan selama tidak ada qarinah kalau ini ucapannya itu bermasalah. Kemudian ada yang agak gede kemudian bikin kesepakatan nanti umumnya gini loh. Tapi begitu kejadian kemudian orangnya langsung ditanya kemudian cukup uang itu dipukul itu kayak sah. Wa idza kana al-majnun, dan jika orang gila tidak sah imannya dan takwanya, tidak pula upayanya mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang wajib atau yang sunnah, wamtan dan tidak mungkin adalah wali Allah, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk meyakini kalau ada orang gila itu wali Allah. Lazimnya lebih-lebih jika alasannya mengapa mengatakan orang gila ini wali Allah, alasannya adalah boleh jadi mukasyafah. Jadi kasyaf yang didengar oleh orang yang meyakini tadi, kasyaf tadi didengar minhu dari orang gila tadi. Orang gila tadi kemudian menebak nomor buntut. Gini-gini, oh benar, wah itu ini orang gila tapi wali. Maka orang yang banyak di orang awam tu, orang umum tu, nomor ogel tu tanya sama orang gila. Nanti malam berapa nomor yang keluar? Sama orang gila. Ini yang bertanya lebih gila deh mereka. Lebih gila deh mereka yang ditanya. Dia marah tu tanya sama orang gila. Tapi banyak itu. Nah, kok ternyata tebakannya benar. Wah ini wali. Ini gak bisa jadikan dasar alasannya, alasan dia wali cuma dengan tebakan ro'i, tebakan masa depan misalnya, omongannya ngaco kok pas. Atau salah satu tindakan si gila ini, misalnya ini cetakannya agak ini terulang. Misal ayyarahu qad asal ila wahidin, misal orang gila ini nunjuk seseorang. Tidak lama setelah ditunjuk sama orang gila ini, fama talalu mati. Ausuria atau pingsan. Wah, ditunjuk orang gila itu langsung pingsan. Wah ini orang gila ini wali. Dudeng saja pingsan. Wah. Gimana kalau dipegang? Maka jika dasar mengatakan wali, orang gila ini adalah wali dengan semacam itu, ini dasar yang bukan dasar. Fa'inau kat ulima, maka sudah telah diketahui bahwa orang kafir dan orang munafik, yaitu orang-orang muslim dan ahli kitab, lahum kasyafat syaitaniyah. Mereka juga punya kasyaf-kasyaf yang berasal dari setan, wa tasarufat syaitaniyah, dan tindakan-tindakan yang merupakan bantuan setan. Bagaimana dimiliki oleh para dukun, sang sihir, dan orang-orang musyrik serta ahli kita. Mereka nebak-nebak perkara gaib, pas. Dukun nebak perkara gaib, pas. Ini muka syafat syaitaniyah. Atau kemudian bisa terbang. Ini tasarufat syaitaniyah. Perdana. Para yajuzu ya hadin ayat dadilla di mutarati syarika ala kawmi syaktin waliyan billahi wa illam ya'lam minhu ma yunaqidu wali ma yunaqidu ma yunaqidu walayatullah wa kaifa idha alima ulima minhu ma yunaqidu wala ma yunaqidu ma yunaqidu walayatullahi mislu an ya'lama annahu la ya'taqidu wujuba ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran falla ya'taqidu annahu yattabi'u syar'a al-zahira duna al-batinan batinan au ya'tazilu anna li awliya illahi anna li awliya illahi tariqan illahi raira tariqil anbiya'i alaihim assalatu wassalam au yaqulu inna anbiya'a dayaqu at-tariqa au hum qudwatul ammati duna al-khafati wa nahwu dhalika mimma yaqulu Sa'du man yadda'i Sa'du man yadda'i walayati Walayata Faha'ulai fihim minal kufri Ma yunaqidul imana Fadlan An walayatillahi Azza wa jalla Faman ihtajja Bima yasturu Bima yasturu an ahadihim Min khasi asatin ala walayatihim kana adzabu minal yahud wan nasara. Nah, maka tidak boleh bagi seorang pun ayah tadillah untuk berdalil bimujarati zalika dengan semata-mata keanehan ala kauni syakti berdalil bahasanya seseorang adalah wali Allah meskipun tidaklah diketahui dari orang tersebut dia melakukan sesuatu yang membatalkan kewaliannya dengan Allah. Kaifa maka bagaimanakah jika diketahui bahwasanya dia memiliki satu amal atau satu keyakinan yang membatalkan kewalian dengan Allah. Semisal diketahui bahwasanya dia tidak meyakini wajibnya ittiba pada nabi batinan dan zahiran. Bahkan dia tidak meyakini kalau dia punya keharusan untuk mengikuti kalau dia mengikuti syariat yang zahir tanpa hakikat yang tersembunyi atau dia meyakini bahasanya wali Allah itu punya jalan menuju Allah berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh para nabi alaihi salatu wassalam atau mengatakan bahasanya para nabi dengan berbagai aturan syariat tersebut telah menyempitkan jalan menuju Allah atau mengatakan bahasanya para nabi itu adalah teladan untuk orang awam bukan untuk orang-orang khusus semacam mereka karena wali wa naudzalika dan perkataan semisal itu yang dikatakan oleh sebagian orang yang ngaku-ngaku jadi wali maka mereka yang punya perkataan semacam ini pada diri mereka terdapat kekufuran yang membatalkan iman jika mereka punya kekufuran yang membatalkan iman fa'lah lebih-lebih lagi tentang masalah kewalian tentu bukan wali. Faman ihtajja maka siapa yang beralasan dengan yang muncul dari salah satu mereka min khawki adatin yaitu kemampuan luar biasa bisa terbang atau yang lain karena punya kemampuan yang luar biasa kemudian jadi alasan ala walayatim oh dia adalah wali maka orang yang punya keyakinan sepatan ini wali adalah orang sakti semua orang yang sakti adalah wali maka orang ini kata syarul Islam lebih sesat daripada Yahudi dan Nasrani. Maka orang gila itu omongannya tidak ada yang membatalkan imannya, ya kan? Kemudian dia punya kemampuan luar biasa. Orang gila yang omongannya tidak membatalkan imannya, kemudian dia punya kemampuan luar biasa tidak boleh diyakini kalau dia adalah wali. Gimana dengan orang yang punya kemampuan luar biasa, dia tidak gila? Dan dia mengucapkan ucapan kekufuran. Dia meyakini para nabi itu menyempitkan jalan menuju Allah. Wali itu punya jalan yang sendiri berbeda dengan jalan para nabi. Apakah layak untuk diyakini sebagai seorang wali? Lebih tidak layak lagi dibandingkan orang gila tadi. Orang gila tadi tidak boleh diyakini sebagai wali. Meskipun tidak keluar dari dirinya ucapan atau perbuatan yang membatalkan iman. Gimana dengan orang yang punya ucapan dan perbuatan yang membatalkan iman? Semacam orang-orang yang ngaku-ngaku jadi wali mempunyai keyakinan semacam itu tadi. Maka ini lebih layak untuk tidak boleh diyakini sebagai wali. Maka ini kan majnun demikian pula orang gila. fa inna kaunahu majnunan yunaqidu ayasiha minhul minhul iman wal ibadatu allati ya syartun fi walayatillah. Pemangkana yajinu ahyanan jannah ya. Yajinu ya. Pemangkana yajinu ahyanan wa yufiku ahyanan idza kana fi hali ifaqatihi mu'minan billahi wa rasulih yu'atil faraida wa yastanibul maharima fa hadza idza junna lam yakun jununuhu mani'an min ayyutibahu Allahu ta'ala ala imani wa taqwahu alladhi atabi fi hali ifaqatihi wa yakunu lahu min walayatillahi bihasabi dzalika wa kadzalika man ta'a alil junun ba'da imanihi wa taqwahu fa inna allaha yusibuhu wa yu'tiruhu ala ma taqaddama min imani wa taqwahu wala yahbitu bil jununi alladhi ubtuliya bihi min ghaidam bin fa'alahu bal qalamu marfu'un anhu fi hali jununihi. Demikian pula orang gila, maka statusnya sebagai orang gila itu yunakit membatalkan. Itu yunakit membatalkan kalau dia bisa memiliki iman yang sah atau ibadah yang sah. Padahal ibadah adalah syarat iman, iman dan ibadah adalah syarat menjadi wali Allah. Maka orang yang gila, maka dengan status orang gila, maka ibadahnya tidak sah dan imannya juga tidak sah. Padahal iman dan ibadah adalah syarat menjadi wali, maka orang gila tidak mungkin menjadi wali. Sedangkan orang yang gilanya cuma kadang-kadang dan sadar kadang-kadang, jika dia dalam keadaan ifaqah, dalam keadaan sadar, dia adalah orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, melaksanakan hal-hal yang wajib dan menjauhi hal-hal yang haram, fahadah maka orang ini idza junna, ketika dia sedang gila, maka gilanya itu tidaklah menghalanginya untuk mendapatkan pahala dari Allah untuk iman dan takwanya ala di atabi yang dia lakukan pada saat dia sadar. Untuk orang yang kadang gila dan kadang sadar, pas sadar dia orang yang beriman, maka keadaan dia kadang itu gila tidak menghalangi dia untuk mendapatkan pahala. Tetap dia mendapatkan pahala pada saat amal yang dia kerjakan dalam kondisi sadar. Karena dia punya pahala, maka yakunulahu min walayatillah. Maka dia punya status sebagai wali Allah berbanding lurus dengan pahala yang dia miliki dan ibadah yang dia lakukan. Demikian juga man tara alaihi, orang yang timbul padanya gila setelah beriman. Kecil, balik, dia jadi orang yang beriman 30 tahun, gila. Maka dari balik sampai 30 tahun dia beriman. Maka orang yang muncul pada dirinya gila setelah dia beriman dan dia bertakwa, gimana? Maka Allah akan berikan pahala dan pahala ala ma taqaddama min imani wa taqwahu, untuk iman dan takwanya yang telah lewat. Ya, iman dan takwanya selama balik sampai 30 tahun itu ada pahalanya. Dan tidaklah hapus gara-gara gila. Tidaklah amalnya selama balik sampai 30 tahun ini tidaklah hapus gara-gara dia gila setelah 30 tahun. Yang dia uktulia bihi, yang dia alami, yang gila itu dia alami min ghairi dzambin fa'alahu, bukan karena dosa yang dia lakukan. Dan pena itu terangkat darinya pada saat setelah dia gila. Maka setelah sejak dia gila, sejak dia umur 30 tahun, maka tidak ada lagi pahala dan dosa. Namun selama dia balik sampai gila itu ada pahalanya. Wa ala hadza faman adhara al walayata wa wala yu'til faraida wa la yastanibul maharima bal qad yaqti bima yunaqidu dhalika lam yakun li ahadin ayakula inna hadza waliyun lillahi fa inna hadza lam yakun majnunan bal kana mutawalliyan min ghairi jununin aw kana yaghibu aqlu bil jununi taratan wa yufiku ukha wa wala yaqimu bil faraidi bal ya'taqidu annahu la yajibu ittiba'u rasuli sallallahu alaihi wasallam fa hadza kafirun Wa man taqada hadza waliyun lillah fa huwa kafirun aidan. Wa in kana majnunan batinan wa zahiran qad afa Allah anhu al-qalama fa da wa illam yakun mu'aqaban uqubatal kafirin falaysa huwa mustahiqan lima yastahiquhu ahlul imani wat taqwa min karamatillahi azza wa jal fala yajuzu ala takfiraini ayya taqida fihi ahadun annahu waliyun lillahi walakinnahu idza kana hala ifaqatihi kana fiha mu'minan billahi muttaqiyan kana lahum min walayatillahi bihasabi dzalika wa in kana fi hali ifaqatihi fi kufun wa nifaqun aw kana kafiran aw munafiqan summa ta'a alil jununu fa hadza fihi min al-kufri wa nifaqi may aqafu alayhi wa jununuhu la yahbitu anhu ma yahsulu minhu hala ifaqatihi min kufrin wa nifaqin. Berdasarkan penjelasan di atas, faman adharal walaya, maka siapa yang menampakkan diri kalau dia adalah wali padahal dia tidak mengerjakan amal yang wajib, tidak pula menjauhi yang haram, bahkan qad ya'ti bima yunaqidu dzalika, bahkan dia melakukan hal-hal yang membatalkan hal itu, membatalkan kewaliannya, maka lam yakun li ahdi, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk mengatakan dan berkeyakinan bahwasanya orang ini adalah wali Allah. Fa in hadza, maka orang ini lam yakun majnunan, bukanlah orang gila, bahkan dia adalah orang yang berpaling min ghairi jununin, tanpa gila. Ada orang yang fajar, tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah meninggalkan minum khamr, dia mengucapkan ucapan kufur yang tadi telah dicontohkan, maka orang semacam ini tidak boleh ada satupun orang yang meyakininya kalau dia adalah wali Allah, karena orang ini tidak gila, bahkan dia adalah orang yang berpaling tanpa gila dan bukan gila. Atau ada orang yang yaribu akluhu bil junun, hilang akalnya dengan gila tarotan terkadang dan sadar pada saat kondisi yang lain. Namun ketika dia sadar, la yakumu bil faraid, dia bukanlah orang yang melakukan hal-hal yang Allah wajibkan. Bahkan dia meyakini bahasanya dia tidak punya kewajiban untuk mengitiba Rasul, maka orang ini orang kafir. Ada orang yang gila, kadang sadar. Namun pas sadar, apa yang terjadi? Dia tidak melakukan hal-hal yang wajib, bahkan dia punya keyakinan tidak wajib ittiba Rasul. Maka orang ini yang kadang gila, kadang sadar ini adalah orang kafir. Dan siapa yang meyakini bahasanya orang yang semacam ini, orang kafir semacam ini, kok malah diyakini wali Allah, maka kata Syekhul Islam bahwa kafirun aidan, maka dia juga orang kafir. Yang meyakini kalau ini adalah wali juga orang kafir. Kemudian, laingkana majnunan, jika ada orang yang orang itu adalah orang yang gila batin dan zahirnya, artinya memang asli kafir, asli gila, batin dan zahirnya, luar dalamnya gila. Maka Allah telah hilangkan darinya pena, Allah angkat darinya pena. Maka meskipun orang ini tidaklah dihukum dengan hukumannya orang kafir, akan tapi orang ini tidaklah berhak untuk mendapatkan apa-apa yang menjadi hak orang yang beriman dan bertakwa, yaitu kemuliaan dari Allah. Maka orang gila yang tulen gila tidak boleh diyakini adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang tadi yang kadang gila dan kadang tidak, dan pas tidak gila itu malah tidak beribadah dan tidak, bahkan mengatakan tidak wajib ittiba Rasul dan fala yajuzu ala takfirain, maka tidaklah boleh ala takfirain dengan dua kemungkinan tadi. Ayat takfir fi adun, tidak boleh bagi seorang pun untuk meyakini bahasanya orang tersebut adalah wali Allah, baik orang yang kedua ataupun orang yang pertama. Orang yang kedua adalah orang yang gila zahiran wa batinan, ataupun orang yang kadang gila kadang tidak, namun ketika pas sadar keluar darinya ucapan-ucapan kufur. Maka dua-duanya tidak boleh diyakini sebagai wali Allah. Walakin akan tetapi idza kana hala ifaqatihi, ada orang yang kadang gila dan kadang sadar, dan pada saat dia sadar kana fiha, maka dalam kondisi sadarnya dia beriman pada Allah dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah berbanding lurus dengan iman dan takwanya. Akan tapi jika dia pada saat dalam kondisi sadar fihi kufrun wa nifakun, ketika sadar dan tidak gila, ada pada dirinya kekufuran dan nifak, atau bahkan dia memang orang kafir dan orang munafik, ya, aslinya dia orang kafir atau orang munafik, summa ta'a alil junun, kemudian setelah itu dia mengalami kegilaan, fadha fihi minal kufir wa nifak, maka orang ini punya kekafiran dan kenifakan, mayu akabu alihi, yang dia akan mendapatkan hukuman karenanya. Wajunuhunu, sedangkan gilanya tidaklah menghapus mayasul apa yang terjadi pada saat dia sadar, yaitu kekufuran dan kenifakan yang dia miliki. Maka beliau katakan maka orang yang gila, kadang gila, kadang tidak gila, namun pada saat dia tidak gila, ada pada dirinya kufur. Dia punya keyakinan-keyakinan kufur dan ucapan-ucapan kufur, maka orang ini adalah orang kafir yang dia akan mendapatkan hukuman karena kekafirannya. Kemudian dia katakan orang yang aslinya adalah orang kafir, orang kafir, aslinya orang kafir, setelah lama kafir, setelah itu gila, maka orang ini pada dirinya kekufuran yang dia akan mendapatkan hukuman karena kekufurannya, meskipun itu dulu, maka dia akan dihisab yang dulu itu, dan akan dipertanggungjawabkan selama dia sadar, selama dia balik sampai dia gila, dia akan dipertanggungjawabkan. Ketika selama ini dia adalah dari baliknya sampai gilanya itu dia kufur, maka ada pada dia kekufuran yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya ya, pasal ini mau menjelaskan bahasanya untuk membantah pemahaman orang sufi adanya orang wali yang gila, atau ada orang yang gila dan itu wali. Maka beliau katakan syarat untuk orang itu adalah orang yang menjadi wali Allah, dia adalah harus beribadah, menjalankan faraid minimal agar bisa terdapat derajat wali yang paling rendah, dan faraid itu bisa dikerjakan jika dia tidak, bukanlah orang yang gila. Kalau orang yang gila, ya, maka tidak bisa dikatakan sebagai wali, kecuali jika dia kadang gila dan kadang tidak gila, dan pada saat dia tidak gila, dia adalah orang yang yu'adil faraid, dan dia adalah orang yang beribadah bertakwa, atau pada saat, pada awalnya dia adalah bukan orang gila dan dia beribadah dan beriman dan bertakwa pada saat itu, setelah itu dia melakukan gila tanpa dosa yang dia lakukan, nah, maka dia ada pada dirinya kewalian berbanding lurus dengan amalnya sebelum gila. Jadi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, wa ta'awana anil hamdulillahi wa ala alihi.